Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Maxton Soting, Tasya, Rosmala, Ju, Palapa. buat New Palapa di sini, mana dulu dong. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum, mas-masku.